Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله kembali kitab al-kul di dalam majelis ilmu rutin kita di mana kita membahas hadis-hadis yang terdapat di dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam penjelasan tentang hadis-hadis yang terdapat dalam Kitabus Shalah yang menjelaskan tentang tuntunan dan tata cara atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, dalam pembahasan terakhir kita, kita telah sampai kepada hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing Imran bin Husain radiyallahu ta'ala anhu tentang bagaimana cara mengerjakan salat bagi seseorang yang memiliki udzur yang menyebabkan dia tidak mampu untuk mengerjakan salat tersebut dalam keadaan berdiri. Sebab pada waktu itu Imran dalam keadaan sakit, beliau terkena penyakit bawasir atau yang biasa kita kenal dengan ambeien, yang menyebabkan beliau kesulitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada beliau, dan beliau mengatakan salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri Dan apabila engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Dan jika engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Dan telah kita jelaskan beberapa hukum seputar salatu ahlil adhar, salatnya orang-orang yang memiliki udhur, sehingga mereka tidak mampu mengerjakan salat seperti yang dikerjakan oleh orang-orang yang dalam keadaan sehat walafiat, dan mengerjakan seluruh yang disebutkan pada rukun-rukun. Demikian pula kewajiban-kewajiban di dalam salat. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Yang ini adalah merupakan hadis yang terakhir sebelum kita masuki pembahasan tentang bab sujudus sahwi dan sujud-sujud yang lainnya dari sujudut tilawah, dan demikian pula sujud asy-syukur. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa 'an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala limaridin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada seseorang yang dalam keadaan sakit, shalla ala wisadatin, di mana orang yang sakit ini salat di atas bantal. Maksudnya bahwa bantal itu hendak dia jadikan sebagai tempat untuk sujud di atasnya. Maka dia pun mengambil bantal agar kemudian dia mampu sujud di atasnya. Farama biha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal tersebut dan melemparnya. Wa qala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli 'alal ardi in istata'ta." Salatlah kamu di atas permukaan bumi, di atas tanah, apabila engkau mampu. Wa illa fa'awmi'i ma'a. Dan apabila tidak, yakni apabila engkau tidak mampu melakukan itu, fa'awmi'i ma'a, maka berikanlah isyarah, yakni dengan merunduk, dengan menunduk, membungkukkan diri. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ik, dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah dari ruku'nya kamu. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin qawi. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang kuat. Walakin sahaha Abu Hatim waqfah. Akan tetapi Abu Hatim lebih menguatkan bahwa hadis ini mauquf. Maksudnya bahwa ini adalah dari ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu. Bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhasil, demikianlah keadaan hadis ini. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi dalil para ulama dalam menjelaskan tentang salatnya orang-orang yang memiliki udzur, yang mereka tidak mampu mengerjakan beberapa gerakan sholat seperti yang dikerjakan oleh orang-orang yang dalam keadaan sehat. Adapun tentang kedudukan hadis ini telah disebutkan oleh Al-Hafiz rahimahullahu taala bahwa Abu Hatim mengatakan bahwa yang sahih dari hadis ini adalah hadis mauquf. Bukan hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Abu Hatim telah ditanya tentang riwayat ini. Karena hadis ini itu berasal dari jalannya Sufyan ats-Tsauri yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Abu Hatim ditanya tentang jalur riwayat ini, maka Abu Hatim mengatakan as-shawabu an Jabirin marfu'an wa raf'uhu khata'. Yang sahih, yang benar, bahwa riwayat ini berasal dari Jabir, maksudnya dari ucapan Jabir. Adapun yang menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah keliru. Dan demikian pula beliau ditanya tentang kedudukan hadis ini yang marfu'. Lalu kata Abu Hatim rahimahullahu taala laisa bi syai', bahwa penyandaran hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi syai', yani tidak berarti apa-apa, menunjukkan tidak benarnya, tidak sahihnya. Namun sebagian para ulama melihat bahwa walaupun riwayat ini dhaif dalam hal penyandaran secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Walhasil, apakah hadis ini sahih dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu? Namun hadis-hadis yang lain dan didukung dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah cukup bagi kita untuk menjelaskan tentang keadaan dan kaifiyah salat ahli al-adhar, salatnya orang-orang yang memiliki udzur. Sebab agama Allah Subhanahu wa taala ini itu dibangun di atas at-taisir, senantiasa memberikan kemudahan kepada umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bertakwa dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengikat perintah tersebut dengan sesuai kemampuan mereka. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Sehingga apabila seorang hendak mengerjakan salat sesuai dengan kemampuannya, seorang hendak mengerjakan puasa sesuai dengan kemampuannya, seorang hendak menunaikan ibadah haji sesuai dengan kemampuannya, demikian pula dalam mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian pula hadis yang sebelumnya itu sudah cukup bagi kita untuk menjelaskan tentang keadaan atau kaifiyah tata cara pelaksanaan salat bagi ahlul adzar, orang-orang yang memiliki udzur. Sehingga sebagaimana yang kita sebutkan bahwa hadis ini apakah sahih dan disahihkan oleh sebagian para ulama, ataukah hadis ini yang sahih dari perkataan Jabir radhiyallahu taala anhu? Namun tentunya Jabir sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau mengambil hukum yang beliau sebutkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kita akan menjelaskan sebagai faedah bahwa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini sebagaimana yang beliau jelaskan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga yang zahir yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bi sanadin qawi, dengan sanad yang kuat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Adapun fikih dari hadis ini, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada seorang yang dalam keadaan sakit. Ketika orang ini dalam keadaan sakit, dia merasa tidak mampu untuk sujud seperti sujudnya orang-orang yang sehat. Maka dia pun mengambil bantal untuk sujud di atasnya. Naam. Lalu kemudian dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengambilnya dan melemparnya. Naam. Lalu tidak disebutkan tambahan atau kelengkapan hadis ini bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal tersebut, maka orang sakit ini kembali mengambil yang lain, kayu. Diambil oleh beliau untuk jadikan sebagai tempat sujud. Lagi-lagi kayu tersebut diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau melemparnya. Lalu setelah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang yang sakit tersebut, "Shalli 'alal ardi in istata'ta." Salatlah kamu di atas permukaan bumi, yakni di atas tanah, apabila engkau mampu melakukan hal tersebut. Maka dari sini kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak membimbing orang yang dalam keadaan sakit tersebut bagaimana cara sholatnya orang yang tidak mampu melakukan gerakan-gerakan secara sempurna. Dari hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antara faedah dari hadis ini bahwa dalam mengerjakan ketaatan muqayyadun bil qudrah, itu tergantung dari kemampuan seseorang. Dan masing-masing kemampuan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang diberikan kemampuan yang dengannya dia mampu mengerjakan ibadah tersebut secara sempurna. Ada pula yang tidak demikian, sehingga dia mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak satu pun dari mereka yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun dari mereka yang dicela di dalam Islam, selama seorang itu beribadah dengan tujuan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuknya, dan dia berusaha untuk mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab yang namanya fi'lu ta'ah, mengerjakan ketaatan itu ijadu syai', ijadul amal, mewujudkan sesuatu, mewujudkan perbuatan ataukah ucapan. Berbeda halnya dengan perkara-perkara yang diharamkan. Perkara-perkara yang diharamkan yang diinginkan padanya adalah at-tark, meninggalkan. Meninggalkan sesuatu itu. Nah, dari sini perbedaan antara yang disyariatkan dan yang diharamkan. Sehingga karena syariat tersebut adalah sesuatu yang kita diperintahkan untuk mewujudkannya dalam bentuk perbuatan ataukah ucapan, maka yang namanya mewujudkan itu tergantung dari kemampuan seseorang. Kemampuan seseorang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Naam, ada yang mampu berjihad dan keluar menuju medan pertempuran, dan dia diberikan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberikan perlengkapan untuk berangkat. Ada pula yang tidak. Naam, mungkin karena dia sakit, mungkin karena dia lemah, atau mungkin karena dia kekurangan materi, sehingga dia tidak punya perlengkapan untuk berangkat ke medan jihad. Maka mereka diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa bagi orang yang lemah, bagi orang yang sakit, bagi orang yang tidak punya harta untuk mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka menginginkan itu, mereka semangat. Nah, maka tidak ada jalan untuk menyalahkan mereka, sebab mereka tergolong ke dalam al-muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, hanya pada saat ini mereka tidak mampu. Nah, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw 'ayunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak ada dosa pula bagi orang yang mereka hendak berangkat, lalu mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hendak berangkat. Kata Rasulullah, tidak ada kendaraan untuk mengangkut mereka. Maka mereka balik dalam keadaan berlinang air mata mereka, karena mereka tidak mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad. Tidak ada dosa bagi mereka. Maka kemampuan itu berbeda-beda. Nah, tapi dalam hal meninggalkan yang haram, meninggalkan tidak dibutuhkan perbuatan. Sehingga meninggalkan itu tidak ada pengkhususan atau pengikatan tertentu sesuai dengan kemampuan misalnya. Tidak ada sama sekali. Meninggalkan perbuatan yang haram mutlak harus ditinggalkan. Nah, dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mengetahui kesalahan sebahagian mereka yang masih dengan perbuatan kemaksiatannya, lalu ketika ditegur dan dinasihati, maka dia mengatakan, saya belum mampu. Saya belum mampu untuk meninggalkan. Oke, belum mampu. Nah, kalau mengerjakan sesuatu, boleh. Saya belum mampu. Kenapa? Karena sakit. Karena lemah. Atau ada uzur-uzur syar'i. Tapi dalam hal meninggalkan perbuatan yang haram, harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Sebagian mereka mengatakan, saya merasa belum mampu meninggalkan rokok misalnya. Ya. Saya belum mampu. Oke, belum mampu. Tinggal kamu, tidak beli rokok. Naam, jangan pegang rokok, jangan masukkan rokok ke dalam mulut, selesai. Berarti kamu telah meninggalkan rokok. Naam. Tidak ada kata belum mampu. Nah, dalam hal meninggalkan, setiap orang mampu melakukan. Nah, yang dibutuhkan adalah kesabaran, menahan diri dari hawa nafsu, agar kemudian tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Atau misalnya perkataan sebagian wanita muslimat, ya, ketika diperintahkan, ya ukhti wajib bagimu memakai jilbab, wajib bagimu berhijab, dia mengatakan, wah, saya belum mampu. Saya belum mampu berjilbab. Nah, kayak itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban. Membuka adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam melakukan perkara-perkara ketaatan, itu dibangun di atas al-istita'ah. Kemampuan seseorang dalam melakukan perkara tersebut. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwa Al-masyakkah tajlibu taysir. Wad-dinu mabniun 'alal yusr. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Sebab agama ini dibangun di atas perkara-perkara yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang menyempitkan kalian. Sesuatu yang menyebabkan kalian tidak mampu untuk melakukannya. Ketika ada kesulitan, maka di sana ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki atas kalian kesulitan. Sehingga jangan kita mempersulit agama Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan fauqa taqatina yang di atas kemampuan kita, berlebih-lebihan di dalam berbuat yang menyebabkan kita sendiri menjadi lelah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba." Sesungguhnya agama Allah ini mudah. Tidaklah seseorang mempersulit dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, melainkan dia akan terkalahkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kasih sayang beliau kepada umatnya, beliau melihat kondisi umat itu. Beliau tidak menginginkan sesuatu yang memberatkan umatnya. Dan itulah yang senantiasa beliau nasihatkan kepada umat ini. Naam. Ketika di antara mereka ada yang hendak berangkat untuk safar, ada dua orang dari kalangan sahabat. Naam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, yassira wa la tu'assira. Wa basyira wa la tunaffira. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Berikan kemudahan, jangan engkau memberikan kesulitan. Dan sampaikan kabar gembira, jangan engkau membuat orang itu lari. Dan hendaklah kalian senantiasa akur dan jangan kalian berselisih. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kedua sahabat tersebut agar senantiasa memberikan kemudahan. Jangan menyulit-nyulitkan umat. Ajari mereka dengan hikmah dan dengan al-mau'izatul hasanah. Ketika ada di antara sahabat yang mereka hendak mempersulit diri mereka dalam beramal dan beribadah, langsung diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga orang yang datang kepada sebagian istri Nabi alaihi salatu wassalam dan mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mendengarkan, ka'annahum taqaluha. Seakan-akan mereka itu menganggap sungguh sedikit ibadahnya Rasulullah. Maka mereka pun mengatakan, wah ini ibadah Rasulullah. Rasulullah kan telah diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Artinya mereka ingin bahwa kita harus melampaui ibadahnya Rasulullah. Kita harus lebih di atas ibadahnya Rasulullah. Karena Rasulullah beliau beribadah dengan ibadah yang sedikit itu menurut mereka disebabkan karena beliau telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, kalau begitu saya akan sholat terus-menerus di malam hari dan tidak akan beristirahat. Yang satunya mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa setiap hari dan tidak akan berbuka dalam satu hari pun. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah dengan seorang pun dari kalangan wanita. Padahal ini adalah amalan-amalan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidur pada malam hari dan beliau salat. Rasulullah alaihi salatu wasallam berpuasa dan berbuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi para wanita. Ketika mereka hendak melakukan perbuatan mereka tersebut, berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan beliau sangat marah. Dan bahkan beliau mengatakan, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Fa wallahi inni la atqaakum billahi wa akhshaakum la. Walakinni usalli wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ada apa kaum itu mereka mengucapkan ini dan itu? Sesungguhnya aku ini orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya salat dan saya tidur. Saya berpuasa dan saya berbuka. Dan saya menikahi para wanita. Maka barang siapa yang benci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari kalangan umatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka ketika mereka hendak berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama. Ketika pada saat mereka berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kekhususan beliau puasa wisal. Yang dimaksud puasa wisal yaitu menyambung puasa antara hari ini dengan hari-hari yang berikutnya. Naam. Misalnya kalau hari Senin dia berpuasa, ketika tiba waktu berbuka maka dia tidak membatalkan puasanya, dia melanjutkan puasanya. Sehingga pada malam hari itu dia tidak makan dan minum. Sampai kemudian pada hari yang berikutnya dia melanjutkan puasanya. Nah, lalu kemudian pada waktu maghrib di hari yang berikutnya baru dia berbuka. Berarti dia menyambung dua puasa. Nah, itu namanya wisal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal. Para sahabat ketika mereka melihat Nabi alaihi salatu wasallam melakukan puasa wisal, mereka pun ingin mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika mereka hendak melakukan puasa wisal, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang. Lalu salah seorang sahabat mengatakan, "Innaka tuwasil ya Rasulullah, tapi mengapa engkau itu melakukan wisal wahai Rasulullah?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni lastu ka hayatikum." Aku ini tidak sama dengan kalian. Aku ini tidak sama dengan kalian. Inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Karena aku ini diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa itu adalah merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang umatnya dari puasa wisal syafaqatan alaihim. Karena kasih sayang Rasulullah di mana beliau tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-hamba ini. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini menjadi kaidah ammah. Menjadi kaidah secara umum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap permasalahan, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Seorang salat, na'am, tidak mampu berdiri, maka dia salat duduk. Tidak mampu duduk, maka dia salat berbaring. Na'am. Seorang diwajibkan untuk bersedekah dalam sholatnya. Tapi dia enggak punya kewajiban bagi dia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tidak menjadikan dia sama seperti. Sebagaimana. Yang dia mampu. Dan dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti pahalanya. Orang-orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Dengan sempurna. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita larangan dari takalluf. Larangan dari berlebih-lebihan dalam beramal. Memaksa-maksakan diri. Nah. Memaksa-maksakan diri. Sholat. Yang penting dia gak mau tidur di malam hari. Nah. Pokoknya terus melek itu sampai pagi. Dalam keadaan dia lemas. Nah, tiba waktu subuh, dia sholatul jamaah terkapar. Nah, ataukah dia ngantuk, ngantuk berat. Ya subhanallah. Dia ingin mengambil satu yang sunnah lalu kemudian menelantarkan satu yang wajib. Ya. Kana ahabbul amali ilallah adwamaha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan yang rutin, yang terus berkesinambungan kita melakukannya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Masih mending seorang itu mengerjakan sholatul witr satu rakaat, tapi rutin. Atau dia menambah dua rakaat, sholatul lail tambah satu rakaat, sholatul witr, tapi rutin. Nah, terus dia komitmen mengerjakannya. Daripada seorang semalam dia kerjakan 11 rakaat, sebulan libur. Nah, semalam dia mengerjakan 11 rakaat, sepekan libur. Nah, ya mending kalau sepekan, kalau sudah tidak dikerjakan lagi. Karena menganggap terlalu berat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya mendatangkan kemudaratan pada dirinya sendiri dalam beragama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kerjakan apa yang memungkinkan bagi kita untuk kita kerjakan. Dan jangan kita memaksa-maksakan diri. Karena Rasulullah SAW melarang seorang muslim dari tanaffu'. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan, yang memaksa-maksakan dirinya. Diulangi oleh Nabi SAW, alaihi wa ala alihi wa sallam sampai 3 kali. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hukum salat di atas bantal. Apakah boleh atau tidak diperbolehkan? Hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa salat di atas bantal tidak diperbolehkan. Nah, karena ketika dia hendak mengambil bantal, lalu kemudian diambil oleh Nabi SAW, lalu dilempar oleh Rasulullah SAW. Nah, namun di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita perlu memahami yang dimaksud di dalam hadis ini. Mengapa Rasulullah SAW mengambil bantal tersebut? Kemudian setelah bantalnya diambil, lalu orang ini hendak mengambil kayu untuk sujud di atasnya, diambil lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini sama sekali tidak menunjukkan seperti apa yang kita sebutkan, yaitu tidak diperbolehkannya sholat di atas bantal secara mutlak. Nah, namun sahabat ini dia hendak melakukan perbuatannya tersebut dan menganggap itu sebagai ibadah. Nah, dia dalam keadaan sakit. Dia tidak mampu sujud. Dia tidak mampu sujud. Karena dia tidak mampu sujud, dia inginnya agar dia bisa mengerjakan sholat dalam keadaan dia sujud. Apa yang dia lakukan? Dia bantal. Atau misalnya dia susun bantal. Nah, sehingga dia tetap kondisinya seperti orang yang sujud di atas tanah. Dalam artian, anggota-anggota sujud itu tetap tersentuh. Nah, apa saja anggota sujud? Wajah. Termasuk wajah itu apa? Jidat dan hidung. Kemudian, telapak tangan. Lutut. Dan atlaful qadamain. Nah, orang ini dalam keadaan sakit, dia tidak mampu menyentuhkan wajahnya. Nah, dia tidak mampu. Karena mungkin dia kesulitan untuk sujud. Lalu apa yang dia lakukan? Dia susun bantal itu. Ya. Atau dia mengambil bantal yang tinggi. Agar kemudian mudah bagi dia untuk sujud. Ya. Jadi gak nyampe. Misalnya ini tanah ya. Bantalnya segini misalnya. Ah, dia sujud mudah kan? Nah. Sehingga dia tetap dianggap bahwa dia sujud. Nah, ini yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salli alal ardh in istata'ta. Salat kamu di atas permukaan bumi kalau kamu mampu. Nah. Kalau kamu tidak mampu melakukan itu, sujud seperti orang yang biasa sujud, fa'aumi ima'an. Cukup engkau itu menundukkan diri kamu. Syarah. Naam. Jadikan sujud itu lebih rendah daripada rukuknya kamu. Naam. Bukan suatu hal yang mesti ketika engkau itu dalam keadaan memiliki udzur untuk sujud dan menyentuhkan wajah itu di atas tanah. Naam. Nah, ini ma'asyiral ikhwah, para ulama membedakan antara hukum at-ta'abbud dengan at-tatabbub. At-ta'abbud dengan at-tatabbub. Yang dimaksud at-ta'abbud yaitu melakukan amalan tersebut dan dia menganggap bahwa itu sebagai ibadah. Nah, dia menganggap itu sebagai ibadah. Nah, dia merasa dia tidak mampu sujud, maka dia berusaha bagaimana mungkin agar dia sujud. Akhirnya dia mengambil bantal yang besar atau kasusunan bantal agar kemudian dia tetap sujud walaupun hanya sekedar ditundukkan. Wajahnya tetap tersentuh. Dan dia menganggap bahwa itu ibadah. Ini yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika engkau dalam keadaan memiliki wudu, tidak perlu engkau itu yang disyaratkan untuk menyentuhkan wajahmu. Nah. Tapi tundukkan diri. Nah, jadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Tapi kalau misalnya seseorang ya salat lalu kemudian dia menggunakan pengalas karena wajah karena sakit atau karena kepanasan atau yang semisalnya, maka ini diperbolehkan. Nah, ini yang disebut at-tatabbub, yakni mengobati diri, ya, menghindari diri dari yakni dari kesakitan atau jatuh sakit atau yang semisalnya. Nah, misalnya kalau tanah tersebut panas sekali, tidak memungkinkan kepala kita sentuhkan, ya, di lantai tersebut disebabkan karena saking panasnya. Maka boleh bagi seorang itu untuk menggunakan pengalas, lalu kemudian sujud di atasnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam, ketika dalam keadaan panas maka mereka melapisi dengan pakaian mereka, lalu kemudian sujud di atas bahagian dari pakaian mereka tersebut. Nah, untuk menghindari diri dari panasnya sengatan matahari itu, maka itu diperbolehkan yang demikian. Atau misalnya karena dia kesakitan, mungkin di situ banyak kerikil-kerikil tajam, kalau dia sujud di atasnya, yakni bisa mendatangkan kemudaratan. Nah, menyebabkan dia sakit atau yang semisalnya, maka boleh bagi dia menggunakan pengalas. Bukan karena menganggap itu sebagai ibadah, namun karena menghindari diri dari perasaan sakit tersebut. Saya kira ini insyaallah taala difahami. Oleh karena itu, suatu hal yang diingkari dari perbuatan sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa kalau seorang sholat harus ada sajadah. Nah, harus pakai sajadah. Sekecil apapun itu. Nah, lalu mereka menganggap ada keutamaan tersendiri. Naam, apalagi kalau sajadah itu dibawa dari tanah suci. Naam, yang di situ tulisannya made in Indonesia juga. Jadi orang Indonesia bawa ke tanah suci, orang Indonesia beli dari sana, bawa pulang lagi. Allahul Musta'an. Lalu menganggap itu ada barokah tertentu. Naam. Sampai di antara mereka subhanallah ada melihat ada sajadah kecil gitu. Nah, sehingga kalau mau sholat pakai sajadah dimanapun dia, walaupun tempat-tempat yang masya Allah masjid itu bersih, alhamdulillah, di tempat yang mana saja kita sujud alhamdulillah diperbolehkan. Al-ardu kulluha masjid, permukaan bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali tempat-tempat tertentu seperti pekuburan, demikian pula hammam, ya, kamar kecil. Nah, itu tidak diperbolehkan. Adapun selain dari itu, nah, ya, jangan kita menganggap sesuatu sebagai keutamaan sementara itu tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Khawatir ini menyerupai keadaan sebagian orang-orang Syiah. Di mana orang-orang Syiah itu yakni mereka meyakini keutamaan tertentu apabila mereka sholat dan sujud di atas batu Karbala. Karbala itu adalah merupakan daerah tempat meninggalnya Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Mereka menganggap bahwa tanah Karbala itu tanah yang suci, sehingga mereka menganggap ada keutamaan. Sehingga mereka buat lempengan-lempengan tertentu, mereka jual, na'am. Lalu kemudian mereka menganggap ada keutamaan sujud di atas tanah Karbala tersebut. Wallahu musta'an. Ini disebabkan karena jahil dan disebabkan karena yakni jauhnya mereka dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebabkan mereka terjatuh dalam hawa dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seseorang dalam keadaan bagaimanapun wajib bagi dia mengerjakan sholat. Dalam keadaan sehat, demikian pula dalam keadaan sakit. Selama orang itu masih punya akal. Selama orang tersebut masih bisa berpikir. Naam. Dan masih mengingat bahwa dia itu hidup di muka bumi ini. Maka wajib bagi dia mengerjakan sholat semampu dia. Naam. Semampu dia. Dan ini telah kita jelaskan pada saat kita menyebutkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu merupakan suatu kesalahan sebagian mereka yang yakni tidak mengerjakan sholat disebabkan karena mereka yakni menganggap diri mereka itu ma'zur, punya uzur karena sakit. Seperti sebagian mereka yang di rumah sakit, kaum muslimin. Nah, ya, tidak sholat mereka. Ketika ditanya kenapa kamu enggak sholat? Ya ini ya, anak sakit. Nah, dalam keadaan sakit. Walaupun dalam keadaan sakit. Tapi gimana? Saya enggak bisa berwudu. Walaupun kamu enggak bisa berwudu. Nah. Tapi saya dalam keadaan junub. Walaupun dalam keadaan junub. Nah. Tayammum. Enggak bisa tayammum. Ya sholat. Sebagaimana? Sholat. Kondisi apapun. Apakah dalam keadaan suci atau dalam keadaan bernajis. Apakah dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas. Wajib bagi dia untuk. Naam. Dalam keadaan bagaimanapun. Bahkan walaupun misalnya dia dalam keadaan di penjara. Kemudian tangannya itu terikat. Lalu pakaiannya dicopot seluruhnya sehingga dia dalam keadaan telanjang. Nah, tiba waktu salat, apa yang harus dia lakukan? Dia sadar. Dia ingin berwudu enggak mungkin tangannya terikat. Dia ingin menutup aurat enggak bisa. Nah, dia tidak diberikan pakaian. Maka sholat dalam keadaan seperti itu. Dia tidak mampu dengan gerakan, maka sholat dengan niatnya, dengan hatinya. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu bahwa dia sholat, dia yakni memikirkan, dia membaca bacaan, lalu dia membayangkan dirinya ruku, kemudian i'tidal, sujud, dan seterusnya seperti dia mengerjakan sholat pada saat dia memungkinkan melakukan perbuatan tersebut. Demikian pula merupakan kesalahan sebagian mereka yang menunda sholat dengan alasan sakit. Nah, misalnya dia sakit dan masuk rumah sakit. Lalu selama dia di rumah sakit itu, dia enggak pernah sholat. Nah, ketika dikatakan kepada dia, kenapa kamu enggak sholat? Dia mengatakan nanti kalau sudah sembuh. Sepekan dia di rumah sakit enggak pernah sholat. Setelah sembuh pulang, dijamak, digabung seluruhnya. Sholat subuh, qomat, sholat zuhur, sholat ya, asar dan seterusnya. Atau dengan cara sebagian mereka, kalau sholat waktu zuhur, sholat zuhurnya dulu yang di, yakni 7 hari misalnya, dia meninggalkan sholat zuhur, 7 kali sholat zuhur. Tiba waktu sholat asar, 7 kali sholatul asar. Ada batil. Tidak benar yang demikian. Dia kerjakan sesuai dengan kemampuan dia, walaupun dalam keadaan dia sakit. Sebab asal hukumnya dari setiap sholat tersebut harus dikerjakan masing-masing pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tayyib, dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang salatu ahli al-ajar, sehingga pada pertemuan yang berikutnya kita memasuki bab yang baru, masih dalam kitabus salah, yang menjelaskan tentang sujud sahwi dan tata cara mengerjakan sujud as-sahwi. Wallahu ta'ala a'lamu s-sawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Apa hukumnya membaca Al-Quran curian? Allahul Musta'an. Kalau dia membaca Al-Quran dengan ikhlas, insyaAllah mudah-mudahan diterima. Tapi dia berdosa karena mengambil barang milik orang lain. Apa hukumnya menelan ludah sementara keadaan sholat? Apakah ini diperbolehkan? Boleh. Walaupun dalam keadaan berpuasa, ludah ini tempatnya sudah di situ memang, ya. Jadi enggak bisa dipindah-pindah. Naam. Ya. Maka ini termasuk suatu yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Karena seorang yang tidak mampu, seorang itu menghindar. Nah. Apa hukumnya sholat lupa membaca Al-Fatihah? Apakah boleh diulangi? Nah, diulangi. Nah, apabila diyakinkan bahwa dia lupa membacanya. La sholata liman lam yaqra' bi-fatihatil kitab. Nah. Apakah boleh bagi kita untuk mengintip seorang wanita ketika dia di kebun atau di tempat yang lain seperti cara berjalannya, namun dalam rangka untuk nazar atau menikahinya? Kalau boleh, apakah ada dalilnya? Tak boleh. Bisa dicungkil matamu. Nah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukumnya bahwa orang yang mengintip, ya, itu kalau dicungkil matanya pun tidak mengapa. Naam. Ya. Yang diperbolehkan itu, naam, harus dengan izin wali. Harus dengan izin walinya. Ketika dia hendak nazar, tak boleh asal-asalan. Ya, lihat perempuan, anak berniat nazar, mau nikah. Dilihat. Naam. Belum puas, dilihat. Ya, aduh, gak cocok. Cari lagi yang lain. Ini sahibul hawa. Nah, akhirnya hawa nafsu yang dia ikuti. Nah, jadi kalau memang seorang itu betul-betul mau nazar, ya datang ke walinya. Berbicara dengan walinya bahwa saya punya keinginan. Dan diperbolehkan bagi dia nazar apabila kemungkinan besar bahwa dia akan diterima. Kalau walinya mengatakan, nah, kamu gak layak, ya gak boleh lah, gak boleh dinazar. Nah, karena sudah tidak ada lagi jalan gitu, gak ada kemungkinan lagi untuk diterima. Nah, ya. Dan ketika dia nazar juga dengan niat bahwa dia betul-betul akan melangkah ke pelaminan. Nah, bukan sesuatu yang didorong oleh hawa nafsu. Oleh karena itu sebagian para ulama syaratkan bahwa ketika dia melihat itu, melihat bukan karena syahwat. Nah, bukan karena syahwat. Namun dia melihatnya ini semata-mata bahwa itu akan membantu dia pada saat dia akan menikah. Dan akan mendorong dia untuk menikahi wanita tersebut. Nah, maka ini syarat-syarat harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar ada keinginan lalu kemudian, ya, mengintip seorang wanita, ini haram hukumnya. Apa hukum seorang laki-laki menjawab salam seorang wanita yang bukan mahramnya atau wanita ijnabiyah? Apakah boleh? Karena menjawab salam itu wajib. Ya, dilihat. Naam. Dilihat dari hal apakah mendatangkan fitnah atau tidak. Nah, kalau tidak mendatangkan fitnah, boleh. Nah, Jibril alaihissalam menyampaikan salam untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak mengapa yang demikian. Nah, boleh yang demikian. Menjawab salam. Kalau misalnya dia mengetahui bahwa yang salam itu adalah nenek tua, aman dari fitnah, labas. Nah, tapi kalau pertemuan syab dengan syabah, pemuda ketemu dengan pemudi, ya, maka jangan. Nah, ya, dihindari karena fitnah itu, ya, hendaklah dihindari, lebih dahsyat. Maka perkara-perkara yang itu menjadi mawatinul fitnah, hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah itu ditinggalkan. Nah, apakah boleh kita beramal yang diniatkan dan haji yang diniatkan untuk istri yang sudah meninggal? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan ini, dan yang sahih kita tidak mengamalkan kecuali yang ada dalilnya. Nah, karena asal hukumnya masing-masing orang beramal dan tidak menanggung amalan orang lain. Wala tazir waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu safa yura thumma yujzahu al jazal awfa. Bahwa seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Siapa yang berbuat dosa, dia akan menanggungnya. Siapa yang beramal saleh, dia akan mendapatkannya. Tidak, enggak ada istilah, ya, seorang sholat untuk orang lain. Nah, atau melakukan ibadah untuk orang lain kecuali apabila ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau pintu ini dibuka secara meluas, nanti seorang akan seenaknya. Ada orang dia enggak sholat, lalu kemudian walinya mengatakan, saya sholat sih. Ya, saya sholat, saya niatkan untuk dia. Dari mana? Nah, orang enggak sholat, ya sudah enggak sholat. Nah, kecuali apabila ada dalil seperti puasa, ada utang puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa 'alaihi siyam, sama anhu waliyuh." Siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka yang mempuasakan untungnya adalah walinya, dan itu pun 'ala sabilil istihbab lal wujub. Nah, yakni hukumnya sunnah bukan wajib, mustahabbah. Dan tidak wajib. Nah, atau amalan-amalan yang lainnya. Amalan-amalan yang lainnya berdoa, adapun membuka secara umum, ya. Maka yang demikian ini yakni membutuhkan dalil. Membacakan Al-Qur'an, misalnya baca Al-Qur'an lalu dikirim untuk fulan. Nah, nanti kirim lagi untuk fulan. Seakan-akan dia merasa sudah punya banyak pahala apa? Dia merasa butuh. Naam. Dia butuh untuk memperbanyak pahalanya. Naam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan melakukan sesuatu kecuali apabila itu ada dalil yang jelas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Bagaimana pula jika amalan itu orang tua atau anak yang sudah meninggal? Nah, adapun anak kepada orang tuanya, itu telah datang dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dalam masalah sedekah, dalam masalah haji, na'am, doa, demikian pula kalau doa secara umum. Dalam terjemahan Tamamul Minnah, setiap kali takbir selalu mengangkat tangan. Benarkah ini? Mereka banyak mengerjakannya. Naam. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan fi kulli raf'in wa khafs. Pada setiap kali gerakan, apakah naik ataukah turun. Naam. Dan itu boleh. Itu sunnah dilakukan sekali-kali. Dilakukan sekali-kali. Ahyanan, tidak terus menerus, kecuali pada tempat-tempat tertentu yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Umar, yaitu pada saat takbiratul ihram, pada saat hendak ruku', kemudian bangkit dari ruku', dan pada saat bangkit dari rokaat yang kedua menuju rokaat yang ketiga. Empat tempat ini yang memang sering dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tempat-tempat yang lainnya, ahyanan, ini dikerjakan kadang-kadang, tidak mengapa insyaAllah ta'ala dibangun di atas hadis-hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga memberikan manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.